Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى لمن الله سبحانه وتعالى senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan sungguh di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah taufik dan hidayah mengamalkan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berusaha untuk mengajak yang lain, membuka pintu kebaikan bagi yang lain. Ini juga merupakan nikmat yang lebih yang Allah tambahkan kepada kita semuanya. Karena dengan upaya dan usaha dalam menebar kebaikan, kita akan mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beramal karena upaya dari kita dalam mengajak kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala orang yang mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ad-dal 'ala al-khair lahu mithlu ajri fa'ilih." Seorang yang memberikan petunjuk, seorang yang memberikan arahan kepada suatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Dan sungguh suatu berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan dalam hadis, "Inna minan nas mafatih lil khair maghaliq lisyarr wa inna minan nas mafatih lisyarr maghaliq lil khair." Sungguh di antara manusia ada yang menjadi pembuka-pembuka bagi kebaikan dan penutup-penutup bagi keburukan. Dan sungguh di antara manusia ada yang menjadi pembuka-pembuka bagi keburukan dan penutup-penutup bagi kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair 'ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatiha syarri 'ala yadayhi. Maka beruntunglah bagi siapa saja yang Allah jadikan pembuka atau kunci-kunci kebaikan pada tangannya atau pada kedua tangannya. Dan sungguh celaka bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan ada pada kedua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis ini menjadi berita gembira bagi mereka yang beramal baik dan menjadi pembuka kebaikan bagi yang lain. Seperti yang Nabi beritakan pada hadis ini bahwa manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah mafatih lil khair maghaliq lisyarr, pembuka atau kunci bagi kebaikan dan penutup bagi keburukan. Nabi katakan bagi mereka, "Tuba liman ja'alallah mafatihal khairi 'ala yadayhi." Beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan kunci kebaikan di dua tangannya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya kita menjadi mereka. Peluang terbuka untuk siapa saja. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi siapa saja punya peluang untuk menjadi golongan tersebut. Dan sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan golongan yang salah, yang satunya, yaitu minan nas, di antara manusia ada yang menjadi mafatih lisyar, kunci-kunci bagi keburukan, maghaliq lil khair, dan penutup bagi kebaikan. Nabi katakan untuk golongan ini, wa wailun, celakalah bagi mereka yang Allah jadikan penutup kebaikan ada pada kedua tangannya, atau pembuka keburukan ada pada kedua tangannya. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan tersebut atau untuk menjadi golongan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kepada kita semuanya, memerintahkan kepada kita semuanya untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam ayat yang masyhur, ayat yang senantiasa kita baca, Allah Azza wa Jal berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong-menolonglah kalian, 'alal birri wat taqwa, untuk melakukan suatu kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian bantu-membantu, tolong-menolong dalam al-itsm, perbuatan dosa, dan al-udwan, sikap-sikap atau perbuatan melampaui batas atau permusuhan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, al-bir, kebaikan, at-taqwa, dan ketakwaan yang Allah anjurkan kita untuk bantu-membantu padanya merupakan pintu yang lebar, pintu yang luas. Siapa saja bisa melakukan amalan ini dan memperoleh kebaikan-kebaikan dari jalan ini. Al-bir disebutkan dalam kitab tafsir bahwa al-bir adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridai, minal a'mal adh-dhahirah wal batinah, baik perbuatan yang lahir maupun yang batin. Min hukukillah wa hukukil adamiyin, baik terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak adami, hak manusia. Nah, ini pintu kebaikan bagi kita semua untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong, ya, kita menjadi pelopor dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Semua kebaikan yang Allah ridai dalam amalan yang lahir maupun yang batin, baik itu terkait hak manusia maupun terkait hak Allah Azza wa Jal. Wat taqwa, adapun taqwa di sini, fi hadzal mawdhi', dalam ayat ini adalah ismun jami' li tarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluh. Segala yang dibenci Allah Azza wa Jal kemudian kita jauhi, segala yang dibenci Rasulnya kemudian kita jauhi, yang lahir maupun yang batin. Nah, ini makna takwa di sini. Yakni kalau bir itu bersifat melakukan perbuatan baik, at-taqwa di sini bermakna menjauhi perbuatan yang tidak baik. Nah, ini adalah suatu majal, suatu apa, kesempatan bagi kita semuanya untuk ta'awun dalam hal-hal tersebut. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu, hendaknya kalian saling bantu-membantu, tolong-menolong, menunjukkan bahwa ini perbuatan yang terkadang kita tidak mungkin melakukannya secara sendirian. Memang di sana ada amal-amal yang bisa kita lakukan secara individual, kita sendiri melakukannya. Tapi di sana juga banyak amalan-amalan Islam yang enggak mungkin kita lakukan secara pribadi. Namun kita membutuhkan yang lain pun membutuhkan kita. Begitu seterusnya. Itulah karenanya Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantu untuk kebaikan dan ketakwaan. Contoh misalnya urusan tarbiyah yang antum ada padanya, ya, suatu amalan yang tidak mungkin seseorang melakukannya secara perorangan. Dia sendiri untuk mengurusi anaknya mungkin kesulitan. Ternyata bisa ditangani oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya, orang lain juga merasa terkadang mendidik anaknya sendiri kesulitan, bisa ditangani oleh orang yang lain. Dan begitu seterusnya dalam jumlah muslimin yang banyak. Oleh karenanya di sini kita lihat betapa pentingnya apa yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada kita semua, yaitu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Begitu pula ta'awun 'ala taqwa, bantu-membantu dalam bab takwa, yang dalam hal ini menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Sama, ada hal-hal yang kita sangat penting untuk berta'awun melakukan antisipasi jatuhnya kita dalam suatu hal yang buruk. Ya, hal yang mengkhawatirkan bagi generasi kita, generasi keturunan kita, yang kita merasa kewalahan ketika mengatasinya sendiri, kita bisa mengatasi bersama orang lain yang membantu kita. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, disinilah kita harus menyadari bahwa kita sebagai seorang muslim seperti yang Nabi katakan ibarat satu jasad. Kita sebagai seorang muslim saling melengkapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa permisalan seorang mukmin dengan yang lain ibarat sebuah bangunan. Ya, kalbunian, ibarat sebuah bangunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashuddu ba'dahu ba'dha. Yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, mengokohkan bagian yang lain. Apa maknanya? Diterangkan oleh para ulama, ini maknanya adalah ta'awun di antara muslimin. Ibarat sebuah bangunan, kita tahu bangunan yang berdiri ini. Ya, di sana ada pintu, di sana ada jendela, di sana ada tiang-tiang, di sana ada tembok, di sana ada hal-hal yang lain, dan terutama juga pondasi. Nah, semua saling melengkapi. Jadilah dengan segala komponennya suatu bangunan yang kokoh, yang bermanfaat. Tapi ketika sebagiannya saja tanpa dilengkapi yang lain, maka tidak akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan bermanfaat. Ketika hanya ada pondasi, maka apa manfaatnya kalau sekedar pondasi? Ketika ada segala hal yang dibutuhkan untuk tembok, tapi ternyata tidak ada atapnya, dan seterusnya. Nah, itulah perumpamaan mukminin. Ada sebagian kaum muslimin, mereka membidangi bidang tertentu. Ada sebagian muslimin membidangi bidang yang lain. Mereka harus saling melengkapi. Mereka harus saling mendukung. Mereka seperti yang dikatakan Nabi, harus yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, dan ini sesuatu yang mungkin kita rasakan. Dan kita insyaallah menyadarinya. Kita sendiri, kita masing-masing mungkin mengetahui saya dalam bidang ini bisa. Tapi bidang yang lain saya enggak mampu. Ya. Orang lain pun juga mengatakan demikian, saya dalam bidang ini bisa, tapi bidang yang itu saya tidak mampu. Nah, ketika ini semua bersatu dan berpadu, maka akan menjadi saling melengkapi dan akan terwujud cita-cita yang mereka cita-citakan dengan ta'awun tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, inilah yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita kaum mukminin, muslimin harus punya sikap semacam itu. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin, kaum mukminat, sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, tentu kebersamaan kita ini semua kita harapkan dalam hal kebaikan. Seperti yang tersebut pada hadis yang lalu, menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan sungguh di antara kebaikan yang paling utama adalah dakwah. Dakwah ilallah yang mungkin wujudnya adalah terutama tarbiyah, ya. Tarbiyah untuk anak-anak kita, tarbiyah untuk diri kita. Dakwah dan tarbiyah ini merupakan salah satu albir kebaikan yang sangat-sangat penting, dan apalagi kita di masa kita ini. Sebelum itu, Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan tentang hal ini terhadap nabinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, "Qul," katakan wahai nabi, "hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai nabi, "Hadhihi sabili," ini adalah jalanku. "Ad'u ila Allah," aku berdakwah ke jalan Allah. "Ala basiratin," di atas basirah, di atas ilmu, di atas yakin. "Ana wa man ittaba'ani," aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini jalan nabi. Ini jalan rasul. Ini jalan orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jalan dakwah, jalan tarbiyah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan kita telah sebutkan tadi bahwa terutama kita di masa ini kita akan merasakan sangat pentingnya hal tersebut. Kenapa? Karena jalan-jalan yang berlawanan dengan dakwah dan tarbiyah ini begitu banyak. Dengan kata lain, jalan-jalan kerusakan yang mengajak kepada kerusakan sangat-sangat banyak, tidak terhitung, ya, sangat banyak sekali. Oleh karenanya, hal itu sudah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jal, atau bahkan ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul." Ini jalanku yang lurus. Ya, mustaqimah. "Wa la tattabi'u subul," jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Jalan lain yang lain itu berapa? Banyak sekali. Banyak. Allah Azza wa Jalla juga menyebutnya dalam ayat yang lain, ya. Dulumat, kegelapan-kegelapan. Ya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Azza wa Jalla penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka, minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Kegelapan-kegelapan berapa jumlahnya? Banyak, dan sangat banyak. Dan di masa ini kita melihat dengan nyata jalan kerusakan yang terkait dengan syahwat maupun syubhat, kita gak bisa menghitung upaya mereka dalam menyebarkan keburukan dengan berbagai cara. fasilitas yang ada, setiap ada perkembangan fasilitas mesti mereka gunakan. Nanti ada fasilitas baru mereka gunakan. Sekarang mungkin sedang umum fasilitas internet misalnya, mereka gunakan seluas-luasnya. Mungkin suatu saat ada fasilitas baru, ya, mereka akan gunakan lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dampak dari ajakan mereka kepada keburukan juga sangat nyata. Pergaulan yang sudah tidak terkendali, ya. Semua kemaksiatan ada, dari yang terbesar yaitu syirik sampai kepada kemaksiatan-kemaksiatan besar maupun kecil. Bid'ah juga begitu banyak. Ternyata ketika kita lihat suatu kebatilan mulai surut, ada lagi yang menghidupkannya. Suatu tradisi mulai surut, ada lagi yang mengembangkannya. Suatu maksiat mulai surut, ada lagi muncul yang baru, model yang lain, dan begitu seterusnya. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau tidak ada upaya dari kita untuk menjaga anak-anak kita, menjaga generasi ke depan dengan dakwah dan tarbiyah yang dengan ta'awun di antara kita, maka kita sulit membayangkan mau seperti apa kelak anak turun kita. Padahal tantangan di depan kita akan lebih berat. Kita sekarang melihat tantangan di depan kita sudah sangat berat. Ya, ilmu kita sangat kurang. Ada suatu persoalan kita enggak bisa menjawabnya. Suatu masalah bingung untuk mengatasinya. Apa solusinya? Ini dari sisi ilmu. Dari sisi iman, iman rasanya sedikit-sedikit turun lagi, ya. Mau naik, baru naik sebentar, turun lagi, dan begitu. Karena banyaknya godaan-godaan. Nah, kita di zaman seperti ini merasakan betapa beratnya, ya. Padahal Nabi mengatakan seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Zaman itu tidak akan datang kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Anas mengatakan ini saya dengar dari Nabi. Sami'tuhu min nabiyikum. Saya dengar ini dari Nabi kalian. Nah, ini suatu berita kenabian yang pasti benar dan pasti terjadi. Dan kita juga melihat kebenaran sabda Nabi itu. Semakin ke belakang, ujian semakin berat. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, kita walhamdulillah diberi oleh taufik oleh Allah Azza wa Jal dengan sedikit kemampuan kita untuk mungkin membuat fondasi-fondasi. Fondasi-fondasi dakwah, fondasi-fondasi pendidikan, semoga di masa depan, ya, menjadi contoh baik bagi keturunan kita, generasi ke depan. Yang penting bagi kita sekarang adalah, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, menggalakkan ta'awun alal birri wa taqwa dengan sebaik-baiknya, mengajak kepada kebaikan, memberikan contoh yang baik dalam perjuangan mengamalkan Islam, mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, buah itu Allah yang akan mengaturnya. Allah akan memberikan kebaikan bagi amal kita insyaallah selama kita berjuang dengan sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan keluar insyaallah akan tetap ada. Kita tidak putus asa, kebenaran, kebaikan selama belum datangnya hari kiamat, ya, atau menjelang datangnya kiamat akan tetap ada. Ya, kebaikan insyaallah tetap ada. Terus berjalan. Dan tidak lupa kita dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin. Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka alal haqqi zahirin, mereka unggul di atas kebenaran. Nah, insyaallah dengan upaya-upaya ini ya akan menjadi kebaikan bagi orang-orang setelah kita, sehingga ya kebenaran-kebenaran tersebar di mana-mana, dan siapa yang ingin mendapatkannya dengan mudah mereka memperolehnya. Ya, semoga pahalanya juga kita akan dapatkan sampai kita wafat pun terus akan mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalimat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan terutama untuk diri saya sendiri ya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang menjadi pintu-pintu kebaikan dan penutup bagi pintu-pintu keburukan. Wallahu a'lam bissawab, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.